من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita bimbingan dalam mensikapi berita-berita yang tersebar, mensikapi situasi-situasi yang sedang memanas, yang sedang terjadi, baik perkara tersebut perkara yang menyenangkan ataupun meresahkan. Diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengembalikannya kepada ahli ilmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Dan apabila datang kepada mereka perkara baik terkait dengan keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung serta-merta menyebarkannya. Seandainya saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul, yakni at-taba'an hal hayatihi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, atau kepada ulil amri, ulil ilm, orang-orang yang diberi urusan, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, ulama ar-rasikhin, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang tidak mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut akan bisa mengambil apa yang sebenarnya terjadi, mengambil tahu, mengambil daripada hukum permasalahan kepada mereka, mendapatkan berita tersebut dari mereka. Apakah pantas untuk disebarkan ataukah untuk dikonsumsi sendiri? Apakah pantas untuk kemudian disampaikan kepada yang lain, ataukah untuk sementara demi maslahat ditunda penyampaiannya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada kita. Allah Azza wa Jalla, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh," seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, "lattaba'tumus syaitana illa qalil," niscaya kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan kecuali sedikit dari kalian. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan daripada makna ayat ini. Beliau menyatakan dalam Tafsir Karim Rahman, "Hada ta'dibun minallah li'ibadihi an fi'lihim, hada ghair la'iq." Ini merupakan pengajaran Allah terhadap hamba-hambanya akan perbuatan mereka yang tidak layak ini, perbuatan mereka yang tidak pantas. "Wa annahu yambagi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah wal masalib al'amah ma yata'allaq bil amr وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر." Beliau menyatakan, dan yang sepantasnya bagi mereka apabila datang kepada mereka satu perkara dari perkara-perkara yang penting, besar, yang menyangkut kemaslahatan umat, menyangkut kemaslahatan umum, baik terkait keamanan, kesenangan, berita gembira, atau sebaliknya, ketakutan, keresahan, agar mereka tasabbut, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, tidak membabi buta, langsung disebarkan beritanya. Bal yaruddunahu ila rusul wa ila ulil amri minhum. Bahkan sepantasnya bagi mereka mengembalikannya kepada rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ahlur ra'i wal ilm wan nush wal aql war rozana. Orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, akal sehat, ilmu, nasihat, ketulusan dan rozanah, kekokohan. Ahlul ilm, kibar ahlul ilm, yang menjadi marja'iyah dalam setiap perkara. Alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih wa diddaha. Mereka yang mengetahui tentang perkara-perkara, hakikat perkara-perkara tersebut, yang turilan awaqib al-umur, mereka melihat pada perkara yang jauh ke depan, tidak apa yang ada di mukanya. Ya'riful masalih, ya'riful mafasid, mereka mengetahuinya. Ini akan membawa kepada kemaslahatan ataukah membawa kepada kerusakan-kerusakan. Fa'ira'u fi idha'atihi maslahah wa nasyadhan lil mu'minin wa sururan lahum wa taharruzan min a'da'ihim fa'alu dhalik. Kalau mereka menimbang, melihat bahwasannya disebarkannya perkara tersebut akan membawa kepada kemaslahatan terhadap kaum mukminin, membawa kepada semangat mereka, membawa kepada kegembiraan mereka, dan menjaga mereka dari musuh-musuh mereka, sebarkan. Mereka akan memfatwakan, mengarahkan, menghasut untuk disebarkan. Ra'au annahu laisa fihi maslahah aw fihi maslahah walakin madarratuhu tazid 'ala maslahatihi lam yudhi'uhu. Sebaliknya, kalau mereka melihat ini kalau disebarkan tidak ada maslahatnya, atau maslahatnya ada tetapi kerusakannya lebih besar, maka ditahan. Walihada qal, karenanya Allah menyatakan la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum ay yastakhrijunahu bi fikrihim. Ini saya orang-orang yang ingin mengetahui tentang berita-berita tersebut yang sebenarnya akan bisa mengeluarkan daripada berita tersebut sesuai dengan kenyataan ataupun apakah pantas untuk disampaikan ataukah tidak dari mereka. Dan dengan pandangan mereka. Dengan saran-saran mereka ataupun dengan bimbingan mereka. Yang ditopang oleh ilmu mereka. Yang kokoh. Tidak setiap berita kemudian langsung diberitakan. Tidak setiap perkara kemudian langsung disebarkan. Alhamdulillah, itulah yang dibimbingkan oleh ulama kita kepada kita. Dan itulah yang menjadi ciri khas kita, alhamdulillah. Tidak gegabah. Pertimbangkan maslahat dan mudharat. Tidak mendahului ulama kita, ulama kibar kita. Tetapi di saat ulama telah berbicara, mereka juga bukan orang-orang yang kemudian ya ta'akhar dalam menyampaikannya. Tidak mau mendahului, tetapi di saat telah muncul fatwa, penjelasan hukum satu permasalahan untuk disampaikan, maka disampaikan. dan bersikap dengan sikap tersebut karena itu adalah bimbingan. Wal barakatu ma'a kabirikum. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan wa fi hadza dalilun li qa'idatin adabiyyah wa hiya annahu idza hasala bahtsun fi amrin minal umur yang bagi an yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi. Dan pada perkara ini terdapat dalil untuk satu kaidah adabiyah, yakni apabila terjadi ya terhasilkan satu pembahasan dalam satu perkara, sepantasnya untuk diserahkan kepada orang yang ahlinya, diserahkan kepada ahlinya terkait dengan perkara nazilah, hukum satu permasalahan yang belum terjadi ya, pada masa sebelumnya. Para ulama, kibarul ulama, disampaikan kepada mereka apa fatwa mereka, kita tunggu hukum satu permasalahan dalam perkara-perkara manhaj, kita serahkan kepada ahlinya. A'rafun nas bil firq, orang yang paling tahu tentang keadaan firqah-firqah. Wal ashkhas, orang yang paling tahu tentang keadaan para da'i-da'i. Orang yang telah mendapatkan legitimasi, tazkiyah, rekomendasi sebagai orang yang terpercaya dalam al-jarh wa ta'dil, hamil rayat al-jarh wa ta'dil fi hadzal asr, al-yaum, pada hari ini, di masa kita ini, bila syak, dengan tanpa ragu. Itu diucapkan oleh siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, pengibar, pembawa bendera al-jarh wa ta'dil di masa kita sekarang ini, Syekh Rabi. Terkait dengan perkara seperti ini, kita serahkan kepada ahlinya. Bukan berarti kita menganggap ucapan Syekh Rabi wahyu dari langit. Tidak pula mengesampingkan ulama yang lainnya, tapi masing-masing diberikan pada porsinya, keahliannya. Di masa Imam Ahmad, tidak setiap ulama, padahal di situ ulama banyak sekali jumlahnya, tidak setiap ulama berbicara tentang jarh wa ta'dil. Tidak setiap ulama. Dan bukan kemudian di saat kita menyerahkan perkara seperti ini kepada salah seorang ulama yang telah mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari ulama-ulama kibar yang telah diakui kekokohan mereka di atas manhaj dan meninggal di atas manhaj tersebut, merekomendasi beliau. Maka bukan satu kesalahan kemudian kita menyerahkan perkara tersebut kepada beliau. Ini dalam rangka mengamalkan ayat ini. Mengamalkan ayat ini. Dan ini merupakan kaidah adat atasnya. Yuja'al ila ahli. Diberikan kepada ahlinya. Ya mungkin dalam perkara-perkara yang lain kita mungkin banyak sekali berbeda dengan Syekh Rabi. Ahkam fiqhiyah misalnya, yang di situ banyak ijtihadat. Tapi dalam perkara yang memang itu merupakan keahlian beliau, basir di dalam perkara ini, menghabiskan usia beliau menghadapi berbagai macam qadhiyah seperti ini, permasalahan-permasalahan seperti ini, dari berbagai ujung penjuru dunia datang kepada beliau. Siapa yang membongkar daripada kesesatan-kesesatan Sayyid Qutb, kitabnya, tulisan-tulisannya, Hasan Al-Banna, Umar Tilmithani, siapa yang membongkar kesatan-kesatan daripada Abu Hasan Al-Misri, yang membongkar tentang Al-Hajuri, yang sebelum itu Al-Maghrawi, Adnan Ar'ur dan yang lainnya, Syekhrabi. Bukan berarti ulama-ulama yang lain tidak berbicara tentang perkara tersebut, tetapi mereka mencukupkan dan mereka mengihalahkan, seperti Syekh Ibnu Baz mengihalahkan kepada Syekh Rabi. Menyerahkan kepada Syekh Rabi dan membenarkannya. Syekh Albani membenarkannya. Orang yang membantah Syekh Rabi maka mereka tidak membantah dengan ilmiah selamanya, kata Syekh Albani. Al-ilmu ma'ah, ilmu ada pada Syekh Rabi. Ini kebenaran berada pada Syekh Rabi dalam setiap permasalahan-permasalahan dari apa yang telah dipelajari oleh Syekh Al-Albani dari kitab-kitab rudud Syekh Rabi. Demikian diberikan kepada ahlinya. Wala yataqaddam baina aidihim, dan jangan kemudian mendahului mereka. Jangan mendahului mereka. Kibar ulama khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah, membicarakan tentang pribadi-pribadi dai, firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat, absurun nas bi ahwalil firq. Yani Syekh Rabi, kata Syekh Muqbil, orang yang paling mengetahui tentang kondisi firqah-firqah yang ada, tentang da'i-da'i yang ada. Maka kita menunggu, jangan mendahului mereka. Juga masayih-masayih yang lainnya yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan manhaj yang berjalan bersama Syekh Rabi dalam perkara ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang semisal mereka. Innahu aqrab ila shawab wa ahra lis-salamah minal khata', karena sungguhnya sikap yang seperti ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih pantas untuk mendapat keselamatan dari kesalahan. Wa fi nahyu 'anil 'ajala wa tasarru' li nasril umur min hin sama'iha, dan padanya juga terdapat larangan dari tergesa-gesa menyebarkan perkara-perkara di saat mendengarnya. Pokoknya kalau terkait berita tersebut terkait dengan orang yang menjadi khosumnya, musuhnya, langsung tanpa ada tersebut, tanpa ada mencari berita kebenarannya, sehingga mereka terjatuh berkali-kali ke dalam kedustaan demi kedustaan. Mereka sudah berbangga ria, bersenang sorak-sorak luar biasa, ya, mencaci maki dan sebagainya, ternyata beritanya dusta. Ternyata beritanya dusta, bingung mereka untuk bagaimana meluruskan kembali, sudah terlanjur ya, tersebar di ufuk. Rasulullah SAW pernah dalam mimpi beliau, dan mimpi anbiya itu adalah wahyu, diajak oleh dua orang. Beliau melihat satu orang yang terlentang dengan satu orang yang membawa gancu ya. Kemudian orang yang terlentang tadi didatangi oleh orang yang membawa gancu, dimasukkan ke mulutnya, ditarik ya, dari ujung mulut apa sudut mulutnya sebelah kanan, ditarik sampai tengkuknya, sobek. Kemudian masukkan gancu tersebut ke hidungnya, tarik lagi sampai tengkuknya. Kemudian dicobloskan ke matanya, tarik lagi sampai tengkuknya. Sudah rupanya kayak apa itu? Hancur. Setelah demikian keadaannya, balik ke sisi yang kiri, masukkan gancunya, tarik lagi pada sudut mulut yang sebelah kiri sampai tengkuknya. Hidungnya juga demikian, matanya juga demikian. Kemudian setelah itu diajak pergi lagi, melihat keadaan yang lain. Di akhir hadis diceritakan tentang keadaan-keadaan yang dilihat tersebut. Ada beberapa keadaan. Di antaranya yang ini ditanyakan oleh Rasul, ya, dijelaskan bahwa orang yang kamu lihat, ya, yusarsar sidquhu ila qafa wa anfuhu ila qafa wa ainuhu ila qafa, ini dirobek mulutnya sampai tengkuknya dan seterusnya itu. Fahuwa ar-rajul, dia adalah seseorang. Yakdzibu kadzbatan, yang dia berdusta dengan satu kedustaan. Tablughul afaq, yang kedustaan tersebut telah menyebar ke seantero ufuk timur dan barat. Kedustaan disebarkan. Menukil berita bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan orang yang menghalangi untuk mendatangi daurah yang dilakukan oleh Syekh Fulani di Karanganyar, maka dia itu yuharibu sunnah, memerangi sunnah. Ternyata setelah di cross check bagaimana, Syekh Muhammad Al-Husab tidak pernah berbicara seperti itu. Dan mereka sudah luar biasa, sangat getol dalam menyebarkan. Demikian pula yang terakhir menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, ya, tentang sikap beliau terhadap al-imam. Ternyata Syekh Muhammad bin Hadi membantahnya dengan keras. Bahkan beliau mengatakan wasiqat taghutiyah, wasiqat taghutiyah. Fiha syirkiyat wa dhalalat. Dan kalimat-kalimatnya keras. Didustakan sama Syekh Muhammad bin Hadi. Sedangkan mereka sudah berbunga-bunga menyebarkannya ke sana kemari. Allahu musta'an. Tasarruf. Adam tasabbut. Terulang kali hari ini terjadi. Ini sekedar contoh saja. Contoh-contoh yang lain banyak. Ini sekedar contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, juga Ibnu Hibban, juga Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Qudai, dan juga Al-Hakim, Abu Nu'aim, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama ulama-ulama kibar kalian. Apa maknanya? Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyatakan al-barokatu ma'a akabirikum al-mujarribina lil-umur al-muhafizina ala taksiril ujur fajalisuhum litaktadu biro'yihim watahtadu bihadjihim. Barokah itu bersama ulama kibar kalian, ulama-ulama yang telah kenyang dengan beribu-ribu pengalaman menghadapi berbagai macam perkara, mengetahui tentang karakter-karakter manusia. Orang-orang yang datang kepada Syekh Robi dari berbagai macam benua, dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam karakter. Syekh itu sudah tahu. Ini tipe orang seperti ini datang dengan berbicara gaya bahasa seperti ini, oh ini begini. Apalagi beliau pantau tidak hanya kemudian sekali bertemu, dua kali, tiga kali. Terus beliau tahu, oh ini fulan seperti ini, ini dahulu makan. Oh ini fulan seperti ini, la'ah. Oh ini mutalawwid. Oh ini demikian, demikian. Yang syarat tadi katil halabi dan semisalnya. Al-mujarribin lil umur, kenyang dengan pengalaman. Yang ini tidak ada pada ulama-ulama yang tidak seperti ini kondisinya. Pada ulama-ulama yang masih muda, masih usianya belum seperti beliau dan belum banyak berbagai macam mengenal karakter, masih muda untuk kemudian tertipu. Mungkinkan untuk kemudian dikelabui. Allahu musta'an. Al-muhafidin ala taksiril ujur, yang senantiasa menjaga bagaimana untuk mendapatkan pahala yang terbesar. Fajalisuhu, maka duduklah kalian dengan mereka, ulama-ulama kibar, supaya kalian bisa mengambil qutwah dengan pendapat-pendapat mereka, berqutwah menjadikan teladan dari ucapan-ucapan mereka, dan kalian bisa mengambil petunjuk dari bimbingan mereka. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, la yazalun nas salihin mutamassikin ma atahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan, berpegang teguh dengan agamanya, selama ilmu itu datang dari ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min akabirihim, dan setelah tidak adanya para sahabat, dan dari ulama-ulama besar mereka. Fa idza ataw min asghirihim halaku, di saat kemudian ilmu tersebut datangnya dari asghir, orang-orang rendahan, dan akabir ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Al-Munawi tadi, ini ulama-ulama yang mereka di samping kokoh keilmuannya telah banyak makan asam garam pengalaman menghadapi berbagai macam perkara, dan itu yang zahir. Yang kedua adalah ulama-ulama Ahlussunnah siapapun dia, dan itu adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Wal asaghir, kata Abdullah bin Mubarak, ini ahlul ahwa wal bidah, walaupun sudah sebeh, walaupun sudah putih semua rambutnya, masih asogir kalau dia ahlul ahwa. Maka keselamatan itu di saat kita mau mengikuti bimbingan ulama-ulama kibar kita. Kalau kita mau melihat keadaan daripada sejarah dahulu, bagaimana orang-orang selamat dari berbagai macam fitnah demi fitnah, kita akan dapati bahwa keselamatan tersebut disebabkan berpegang teguhnya mereka dengan al-akabir besar. Di saat para sahabat masih hidup, maka mereka lah al-akabir. Di saat di kalangan para sahabat sendiri, maka mereka mengedepankan orang yang lebih a'lam, lebih berilmu dari mereka, untuk diserahkan padanya satu perkara, satu qadhiyah. Abu Musa al-Asy'ari melihat halaqah-halaqah zikir di Masjid Damaskus. Kalau dilihat dari penampilannya bagus, mereka berhalaqah dipimpin oleh satu orang. Kemudian satu orang ini mengatakan, sabbihu mi'ah, hamidu mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah, tasbih 100 kali, tasbih subhanallah, takbir 100 kali, takbir Allahu Akbar. Abu Musa mengingkari perkara ini dalam hatinya. Dia melihat ini belum pernah ada di masa Rasul, perkara mungkar. Tetapi dilihat dari praktiknya kok baik, zikir. Maka dia kemudian datang kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kisahnya ma'ruf, bagaimana selanjutnya antum telah tahu. Mendapatkan nasihat yang sangat tegas dan keras sama Abdullah ibnu Mas'ud. Ya ummat Muhammad, ma asra alaikatakum haula ashab nabiyikum mutawaffirun. Wa hadhihi thiyabu lam tabal wa aqni wa aniyatu lam tuksar. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, wahai umat Muhammad, betapa sangat cepat kebinasaan kalian. Lihat para sahabat Nabi kalian masih banyak jumlahnya. Pakaian Rasulullah saja belum rusak. Bejana-bejana beliau belum pecah. Apakah kalian tidak membuka pintu kesabaran? Atau kalian merasa telah berada di atas petunjuk yang lebih lurus daripada petunjuknya Muhammad? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallah ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair," kata mereka. "Demi Allah ya Abu Abdurrahman, tidaklah kami menghendaki kecuali kebaikan." Kata Abdullah, "Wa kami muridu lil khair lam yablughu." Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tidak sampai kebaikan itu padanya. Dia tidak mendapatkannya. Tidak cukup hanya sekedar niat, keinginan. Dibutuhkan padanya ilmu. Agama ini dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Halaku bisabab. Mereka binasa dengan sebab apa? Meninggalkan bimbingan para ulama kibarnya. Para sahabat masih hidup. Itu yang jadikan hujah Abdullah bin Mas'ud. Ini para sahabat, akabiruku masih ada, masih banyak jumlahnya. Lantas bagaimana keadaan kalian kalau mereka sudah tidak ada? Para pembimbing-pembimbing umat masih ada. Kalian meninggalkan mereka. Al-barakatum ma'akabirikum. Binasa mereka disebabkan meninggalkan daripada al-akabir. Mau contoh yang lain? Banyak. Abdullah bin Abbas mendatangi Khawarij. Apa yang jadikan hujjah oleh Abdullah bin Abbas? Para sahabat. Iya kan? Jitu min kibar sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib wa ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fikum minhum ahad. Atau kama qala, aku datang dari sisi menantu Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib, dan dari sisi para sahabat Rasul, yang tidak ada satu pun di antara mereka yang bersama kalian. Kembalikan kepada kibar. Kibar ahlul ilm di masanya. Contoh yang lain, munculnya fitnah Qadariyah pertama kali di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Maka dua orang dari tabi'in yang kemudian datang kepada Abdullah ibn Umar. Disebutkan kisahnya oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Yahya bin Ya'mar al-Basri dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Yahya menyatakan, kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali mengucapkan tentang takdir, yang ingkar terhadap takdir di Basrah, adalah Ma'bad al-Juhani. Fantolaktu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajain au mu'tamirain. Maka aku pun berangkat, diriku bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, untuk tujuan haji atau umrah. Fakulna, maka kami katakan, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kami dipertemukan oleh salah seorang sahabat Rasul. Diketemukan dengan siapa? Akabir. Mereka sendiri adalah ulama, ulama tabi'in. Tapi mereka la yataqaddam alaman huwa aula minhum, tidak kemudian lancar mendahului orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari mereka. A'lam, lebih berilmu. Aqqa, lebih bertakwa dari mereka. Lebih tua. Akabir datang berharap, padahal sudah jelas perkaranya, jelas mereka tahu tentang perkara orang-orang ini, Ma'bad al-Juhani. datang kepada Abdullah bin Mas'ud, berharap bertemu dengan salah seorang sahabat yang kemudian dipertemukan dengan salah seorang sahabat tersebut. Fasa'alnahu amma yaqul haula fil qadar, sehingga kita bisa bertanya tentang apa yang diucapkan oleh mereka-mereka ini, yakni Mambat al-Juhani dan pengikut-pengikutnya, tentang takdir. Fawufiqalana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, maka kami pun diberi taufik oleh Allah bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid, masuk dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi ahadun an yamini wal akhar an shimali, maka kami pun mengitari beliau, diriku dan temanku, salah seorang berada di sebelah kanan dan yang lain berada di sebelah kiri. Fadzanantu anna sahibi sayakalul kalam ilayya, maka aku menyangka bahwa temanku menyerahkan perkara tersebut untuk disampaikan kepada Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar olehku. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umun an la qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Aba Abdurrahman, sungguhnya telah muncul di tempat kami di Basrah orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an, dan mereka juga berkumpul untuk mempelajari ilmu, dan juga disebutkan keadaan-keadaan mereka yang lain, dan baru kemudian disampaikan yasumun anna la qadar, mereka menyangka bahwa tidak ada takdir, wa annal amru unuf, dan bahwasanya perkara itu baru, artinya Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadinya, tidak ada takdir. Allah tahu perkara setelah terjadinya. Minta fatwa kepada kibar ahli ilmu, dijelaskan tentang kondisinya, sedetailnya. Namanya minta fatwa istifta, ya, tentunya dengan istifsar, dengan rinci, istifsal, ini dengan rincian-rincian, meminta rincian-rincian. Keadaan mereka bagaimana? Apa yang mereka baca? Mereka membaca Al-Quran, mereka juga ada halaqah-halaqah ilmu. Demikian. Tetapi mereka mengatakan perkaranya ini. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Perkara itu baru, dan Allah mengetahui perkara setelah terjadi. Apa kata Abdullah ibn Umar? Wah, itu bagus dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain jelek. Apa begitu? Muazanat atau langsung ditahdir? Langsung tahdir sama Abdullah ibn Mas, ibn Umar. Al Abdullah ibn Umar mengatakan, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum, kalau kamu bertemu dengan mereka, beritakan kepada mereka, anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni, sesungguhnya diriku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari diriku. Walladhi yahlifu bi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhaban fa anfaqahu ma qabilallah minhu hatta yu'min bil qadar. Demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah, seandainya saja salah seorang mereka memiliki sebesar Uhud emas kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka tidaklah Allah akan menerima infak tersebut sampai dia beriman dengan takdir, kemudian berdalil dengan hadis Jibril yang panjang. Arruju ila kibar ahli ilm, kembali kepada kibar ahli ilm, itu tariqatun najah dalam setiap fitnah. Fitnah Qadariyah, fitnah Mu'tazilah. Antum tahu fitnah Mu'tazilah? Bagaimana kelancangan daripada siapa? Wasil Ibn Atha Al-Ghazali di hadapan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Lancang, mendahului gurunya, ya. Itu sebab kebinasaan. Berani lancang. merasa sok pintar, sok jago, berfatwa di hadapan gurunya. Ditanya tentang pelaku dosa besar, dia mengatakan manjila bainal manjilatain. Orang ini tidak dikatakan kafir, tapi juga tidak dikatakan mukmin. Dia melakukan dosa besar, maka kedudukan dia manjila bainal manjilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, di antara iman dan kafir. Kemudian menyendiri dia dan membuat halaqah sendiri dia. Antum bisa saksikan keadaan seperti ini mirip dengan kondisi kita saat ini. Antara Syekh Robi dengan siapa? Berani lancang kepada gurunya. Tahu pasti antum ya? Isyarat saja sudah. Yakfina al-isyarah. Al-Fatih. Tafi'alih isyarah. Yang cerdas cukup dengan isyarat. Wasil bin Atha'ul Ghazal binasa disebabkan karena kelancangannya terhadap gurunya. Ini ada yang mengikuti langkahnya. Kalau dia tidak segera rujuk, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Na'udzubillah. Allahul Musta'an. Contoh banyak sekali ya ikhwah. Masih pengen contoh yang lain lagi ya. Fitnah Murji'ah. Di saat muncul fitnah Murji'ah pertama kali, Zaid bin Haris al-Yami di masa tabi'in, muncul fitnah Murji'ah. Yang mengatakan bahwa iman itu tidaklah bertambah, tidak berkurang, statis. Orang yang mukmin maka layak ta'atar, tidak akan terpengaruh dosa yang dia lakukan, tidak akan mempengaruhi keimanannya. Kadar keimanan tersebut tetap stabil walaupun dia melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan dan maksiat. Ini menyisi daripada akidah al-sunnati wal jamaah annal iman yazid wa yangqus, yazid bil ta'a wa yangqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan termasuk daripada min mustamma al-iman adalah al-qaul bil lisan wal amal bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan amal, tidak hanya cukup dengan keyakinan dalam hati. Murji'ah mencukupkan dengan hati saja. Maka pendapat seperti ini pendapat yang batil. Zaid bin Harith al-Yami tidak kemudian serta-merta mendahului ya, walaupun dia seorang alim, tetapi di sana ada yang a'lam minhu, muridnya para sahabat, kibar, kibarut tabi'in. Maka dia pun kemudian mengembalikan perkara tersebut kepada al-akabir tersebut. Ditanyakan kepada murid Abdullah bin Mas'ud, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah al-Asdi al-Kufi. Ditanyakan kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Kemudian Zaid bin Harith al-Yami menceritakan tentang keadaan orang-orang tersebut, Murji'ah, fitnah muncul pertama kali. Yang diingkar dalam hatinya karena itu kemungkaran yang sangat jelas, wadih. Tapi la yataqaddam 'ala al-ulama, 'ala kibar al-ulama. Ya. Menunggu, sabar, datang. Abu Wa'il beritakan tentang keadaannya demikian, demikian, demikian. Sehingga dijelaskan oleh Abu Wa'il tentang kesesatan Murji'ah, tentang penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap sunnah. Zaid bin Haris menyatakan, lama dhaharatil Murji'ah ataitu Abu Wa'il fadakartu dzalika lahu. Di saat muncul fitnah Murji'ah, aku datangi Abu Wa'il, maka aku sebutkan kepada beliau tentang fitnah tersebut. Faqal, maka Abu Wa'il menyatakan, haddatsani Abdullah, memberitakan kepada Pak Abdullah bin Mas'ud, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. mencela seorang muslim itu kefasikan, bukan kemudian imannya tetap stabil, fasik, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dibantah dengan sunnah. Dan itu sedikit daripada banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana keselamatan itu kembali kepada para akabir. Abdullah ibn al-Mubarak ditanya, mani jamaah, siapakah al-jamaah? Maka beliau menjawab, Abu Bakar wa Umar, dan menyebutkan akabir sahabat yang lainnya. Maka mereka yang bertanya mengatakan, haula qad matu, mereka semua telah meninggal dunia. Faminal ahya, dari kalangan yang masih hidup siapa? Maka Abdullah mengatakan, Abu Hamzah As-Sukari, yang masih hidup pada masanya. Apakah maksudnya bahwasanya Abdullah ibn al-Mubarak membatasi bahwa ulama hanya satu itu saja? Bukan. Kibar ahlul ilm pada masa tersebut yang dipandang oleh Abdullah ibn al-Mubarak, Abu Hamzah As-Sukari. Kalau di masa kita sekarang ini, siapa ulama-ulama kibar? Kita katakan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, salah kita mengatakan Syekh Robi. Salah kita mengatakan demikian. Kita katakan Syekh Robi, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah As-Sukari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.